wa mahallul afwi huna wa fi ma ya'ti min nisbati lisalah. Hukum ma'fu, semua najis yang telah dan akan dijelaskan itu terkhusus untuk melakukan ibadah sholat. Jadi ini tidak mencakup di selain sholat ya. La linahwi ma'in qalil, tidak mencakup ma'fu di selain sholat, contohnya di air sedikit, ma'in qalil. Fayan jusubihi wa'in qalla, maka bila air terkena najis ini, hukumnya tetap najis, walaupun najisnya hanya sedikit. Wala atharo limula kotil badanilahu rotban, tidak ada pengaruh apapun, tidak ada kewajiban apapun pada seseorang yang badannya basah dan tersentuh dengan najis ini. Wala yukallafu tansiful badani li'usrihi, tidak harus mengelap tubuh dari air untuk memakai baju yang terdapat darah ma'fu, sebab hal itu dianggap memberatkan. Jadi di kata huna, wa mahallul afi huna, kata huna ini artinya adalah di sini ya. Maksudnya di sini adalah najis darah kutu dan bisul. Jadi huna ini artinya najis ma'fu yang sudah dijelaskan atau yang sedang dijelaskan saat ini. Dan yang dimaksud dengan fi ma ya'ti wa fi ma ya'ti artinya adalah najis yang akan dijelaskan. Ini yang dimaksud adalah darah lain ya, darah selain darah sendiri, kemudian darah haid, lalu darah nifas, dan darah mimis ya, darah mimis atau darah yang keluar dari hidung. Jadi fi mayati ini maksudnya najis-najis yang dimafu tetapi belum dijelaskan saat ini. Lalu dikata sholat, binis batil sholat, ini yang termasuk ibadah yang sama dengan sholat adalah tawaf ya. Jadi sholat atau tawaf dengan membawa najis ma'fu itu hukumnya sah ya, hukumnya sah. Lalu dikata linahwi ma'in qalil, ma'in qalil atau air yang sedikit, ini memasukkan juga benda cair. Benda cair selain air itu hukumnya juga sama dengan air. Dalam arti apabila terkena sebagian dari najis ini, hukumnya tidak dimakfu ya, hukumnya tidak dimakfu. Lalu mengenai badan yang basah tadi, mula kotil badanilahu rotban, badan basah yang menempel dengan najis ini, itu sebenarnya ada perbedaan ulama tentangnya. Jadi hukum di dalam Fathul Mu'in ini adalah hasil dari perbedaan para ulama, dua ulama yang berbeda, lalu kedua pendapat itu diarahkan ke masalah yang berbeda. Ini namanya al-jam'u ya, al-jam'u. Jadi ada dua pendapat yang berbeda, kemudian pendapat, dua pendapat itu disatukan dengan cara mengarahkan masing-masing ke permasalahan yang berbeda. Jadi ada dua pendapat tentang badan basah yang tertempel dengan najis, atau seorang yang badannya basah, apakah dia boleh memakai pakaian yang terdapat najis ma'fu? Itu ada dua pendapat. Yang mengatakan boleh beralasan karena najis itu ma'fu ya. Jadi ulama yang pertama mengatakan boleh karena najis ini ma'fu, dan ulama yang kedua mengatakan tidak boleh beralasan karena tidak ada keterpaksaan untuk melemuri badan dengan najis ya. Tidak ada dharurah atau keterpaksaan untuk tazammuh bin najasah, melemuri badan dengan najis. Oleh karena itu ulama kedua ini menghukumi tidak boleh. Lalu para ulama setelah dua pendapat itu mengumpulkan perbedaan yang bertentangan tersebut. Jadi mengarahkan kedua pendapat itu ke dua permasalahan yang berbeda. Jadi pendapat yang diperbolehkan diarahkan pada basah yang ada di tubuh itu disebabkan air wudhu atau air mandi yang diperintahkan oleh syariat. Dan juga memasukkan keringat ya. Jadi ulama yang tidak memperbolehkan seorang yang badannya basah memakai baju yang terdapat najis mahfu, pendapat itu dikhususkan atau diarahkan bila memang basah yang terdapat di tubuh itu dikarenakan air wudhu atau air mandi ataupun keringat ya. Dan tentunya hal-hal ini sulit dihindari ya, menghindarkan tubuh dari air wudhu atau air mandi ataupun keringat ini sulit dihindari. Oleh karena itu beliau memperbolehkan. Dan pendapat yang tidak memperbolehkan ini diarahkan ke selain tadi ya. Jadi basahnya badan yang dikarenakan selain air wudhu atau air mandi atau air keringat. Jadi setelah mengumpulkan dua pendapat itu, maka di dalam Fathul Muin dituliskan bahwa wala atharo limulaqatil badani lahu rutban, tidak ada pengaruh apapun, tidak ada pengaruh hukum apapun bagi badan yang tersentuh najis mahfu dalam keadaan basah ya, badan itu dalam keadaan basah. Jadi kalau memandang keterangan yang saya ungkapkan tadi, di dalam Fathul Muin ini hanya terkhususkan bila basah yang mengenai tubuh itu berasal dari air wudhu, air mandi ataupun air sunnah. Wa an qalili atau air keringat ya, wudhu, mandi atau keringat. Wa an qalili nahwi dami ghairi ay ajnabiyyin ghairi mughalladzin bihilafi katsiri. Dimakfu pula darah sedikit yang tidak berasal dari diri sendiri. Jadi ghairihi ini artinya adalah darah orang lain ya, bisa orang bisa binatang, yang pasti bukan darah sendiri. Ghairi mughallad, kecuali darah mughalladhah. Jadi semua darah orang lain, semua darah hewan atau orang lain itu hukumnya ma'fu bila sedikit, kecuali darah yang berasal dari najis mughalladhah, darah dari babi atau dari anjing. Bikhilafi katsirih, berbeda halnya jika darah itu banyak. Jadi yang dimakfu terkhusus jumlah yang sedikit, tidak memasukkan katsir. Wa minhu kama qala al-Adra'i damun infasala min badani thumma asaba. Termasuk dari bagian ini yaitu damu ajnabi atau darah orang lain, menurut Adra'i adalah darah dari tubuh yang sudah terpisah lalu kembali mengenai tubuh. Jadi darah dari diri sendiri, darah itu sudah berpisah dari tubuh, kemudian darah itu kembali mengenai tubuh. Ya, ini menurut Adra'i termasuk kategori dami ghairih ya. Artinya dimakfu bila sedikit. Dan dikata nahwi, wa an qalilin nahwi dami ghairih, ini kata nahwi ini memasukkan al-qaih wa sodid ya. Qaih artinya nanah, sodid artinya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, sodid artinya cairan yang bercampur darah atau darah yang bercampur nanah. Jadi ini tidak hanya terkhusus untuk darah, tetapi juga memasukkan al-qaihu wasodid. Ya, qaihu wasodid ini bisa dipahami dari kata nahwi, dari kata nahwi. Dan alasan makfu darah ini, darah ajnabi atau darah ghairihi, ini dikarenakan darah merupakan salah satu jenis yang memiliki hukum makfu. Jadi sebenarnya darah yang dimakfu tidaklah memasukkan darah orang lain ya. Jadi darah dari bisul, darah dari hewan-hewan yang tidak memiliki darah dan lain-lain. Kalau darah orang lain itu sebenarnya tidak dimakfu. Tetapi karena darah itu merupakan salah satu jenis yang memiliki hukum makfu, maka darah ini dimasukkan juga ke hukum makfu ya, dengan catatan bila sedikit. Jadi karena darah merupakan salah satu jenis yang memiliki hukum makfu, maka darah sedikit dari selain diri sendiri ini dimasukkan juga ke hukum makfu. Lalu ada pertanyaan, mengapa ulama tidak menghukumi makfu air kencing ya? Mengapa para ulama hanya menghukumi makfu darah, tidak menghukumi makfu air kencing? Padahal air kencing itu lebih sering keluar daripada darah ya. Kalau darah itu jarang sekali keluar kecuali luka ya. Kalau air kencing itu lebih sering keluar dari darah. Artinya air kencing itu secara normalnya itu lebih sulit dihindari karena sering keluar. Mengapa para ulama tidak menghukumi air kencing? Alasannya dikarenakan air kencing itu lebih kotor dari darah. Jadi alasannya satu, karena air kencing lebih kotor dari darah. Dan alasan yang kedua, air kencing ini memiliki tempat keluar khusus. Jadi karena tempatnya yang khusus, ini mudah sekali menghindari air kencing ya. Jadi walaupun air kencing ini lebih sering keluar dari darah, tetapi karena memiliki tempat yang khusus sehingga air kencing ini lebih mudah dihindari daripada darah. Kalau darah kan bisa dari mana saja keluarnya ya. Bisa dari mana saja keluarnya. Kemudian menurut ulama yang bernama Al-Qurdi, termasuk kategori darah ini, yaitu darah selain dari diri sendiri adalah darah bekam ya, darah bekam. Damul fasdi wal hijamah. Darah bekam atau darah yang diambil untuk pengobatan, untuk mengambil darah-darah kotor yang sudah melewati tempat keluarnya. Jadi di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa darah bekam itu bisa dimakfu dengan beberapa syarat ya. Dengan beberapa syarat, termasuk syaratnya adalah tidak melewati tempat keluarnya. Dan menurut Al-Qurdi, kalau darah bekam sudah melewati tempatnya, itu walaupun tidak memenuhi syarat makfu, tetapi darah ini masuk ke kategori darah selain diri sendiri ya. Kalau masuk kategori ini berarti hukumnya tetap dimakfu walaupun sedikit.